udah nyangka suara DJ. Coba bisa beli suara melodi karo suara makan ayah Sarka. Oh, cariwet. Apa sayang? Mimi cariwet, aja doa-do. Kakak lahir batin saya kor Mimi cariwet. Terus nanti ngerti mungsi. Please soon.

bapakku. Yen bapakku udah di impian. Bapakku, bapakku, apa maning bapakku bengi jaga teku dan siapa? Bang Mala, Bang Mala saya. Sing ananing Taiwan, Bang Mala sing ananing Taiwan, Bang Mala sing ananing Taiwan. Bos Cilik, Sampai akan mimpi dewa ini. tahu arjawi kamu. Bapak Haji Nano, Bapak Haji, jalan-jalan ikut Bunda. Jalan. Bapak Haji Nano, Bunda. Diborong, jalan. Diborong. Tampanan ya Bunda, tampanan ya Bunda. Jalan. Bu, jalan, bu, Bunda. Bapak Haji Nano, jalan. tubaran dodok ini ngendi aja ngumpet mulene beli kato. Karang sinom gudange aran. Wah, ayo apa ke? Ayo kita lagi. Diukur pada dawane bos batu bara. Betul, bener Bunda. Najan nom durungan aparan. Bener. Tep tunggu pada Rang Danis. Pada apa nih, Cik? Pada Rang Danis. Bos batu bara. Alas. Mama dewan, mimi dewan. Alas. Saran mimiku, mama kue kedi. Alas. Yene man. Katon imane yen sayang si katon sayangi akan kencel. Iya dengan ampun beli kelingan ni ngabang-abangi. Apa nih abang-abang? Apa kuno si ngabang? Mike mike. Terus. Mama dewan sing duwe gintung. Iya dengan. Mama dewan ngormati ning bos Trijaya. Mimiku mamaku dalane sapa kini dalane mamaku bu dalane mimiku mamaku kokon pada nanjak kabe. Iya neng. Bos batu bara sing ditembangi sing hormati mimiku kelingan kenang ayun. Singawit berkemak kenalan. Putus karo kekasih.